dengar bersama saya, Febri Hans. Di dunia tertutup apa tipu babi. Di dunia tertutup apa tipu babi. Sama dengan bacot loh.